Di malam si sunyi ini, aku masih seorang diri. Tiada teman yang menemani seperti dulu, kala kau di sampingku. Mampukah dirimu kasih membendung perasaanku yang seakan tiada batas lagi. Kesadaranku hilang terlalu jauh. Pernah kita merasakan bersama ciuman di tengah gerimis hujan, sampai mentari bersinar lagi seakan segalanya tiadakan berakhir. Percayalah kepadaku, semuanya belum berakhir. Kita akan bersatu lagi sebagaimana keyakinan diriku. Di sampingku, mampukah dirimu kasih membendung perasaanku yang seakan tiada batas lagi. Kesadaranku hilang terlalu jauh. Pernah kita merasakan bersama cium gerimis hujan, sampai mentari bersinar lagi seakan segalanya tiadakan berakhir. Pernah kita merasakan bersama ciuman di tengah gerimis hujan, seakan segalanya tiada akan berakhir. Percayalah kepadaku, semuanya belum berakhir. Percayalah kepadaku, kita akan bersatu lagi. Percayalah kepadaku.